atau ketentuan sujud. Sebagaimana tidak diperbolehkan juga sengaja mengikat rambutnya, dimasukkan ke langsua, ke kopiah, atau dimasukkan ke imamnya, bagian panjangnya, agar tidak jatuh ke tempat sujud ketika sujud. Itu semuanya tidak diperbolehkan. Semuanya dengan kafusyaf, menahan rambut. Rambut tidak perlu ketika panjang ditahan dengan tangan supaya tidak jatuh ke tempat sujud, sebagaimana tidak sengaja diikat, baik dengan imamah atau qalansuwa, agar tidak jatuh. Sebagaimana juga la yakuf thauban, tidak boleh melipat bajunya, setelah lengan bajunya, agar tidak jatuh ke tempat sujudnya. Namun kita kalau memiliki lengan panjang, dengan baju panjang ketika sujud itu pasti jatuh ke tempat sujud. Maka tidak diperbolehkan ia sengaja melipat bajunya supaya bajunya tetap terjaga, tidak kotor. Terlebih lagi kalau tempat sujudnya misalnya di tanah. Biarkan baju, begitu pula rambut, jatuh ke tempat sujud. Tidak boleh dilipat baik sebelum sholat, terlebih lagi tatkala saat sholat. Ini hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala hadatsana Muslim Ibrahim qala hadatsana Syu'bah an Amr an Thawus Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirna an nasjud ala sab'ati adum wa la nakufa thawba wa la sya'ra. Sama dengan hadis sebelumnya, hanya saja bedanya di ayat pertama umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud pada 7 anggota tubuh. Dari ayat kedua lebih jelas lagi bahwasanya perintah tersebut bukan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan umum bagi umatnya. Ibn Abbas menyatakan umirna an-nasjuda, kami diperintahkan. Para sahabat diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud pada 7 anggota tubuhnya. Kemudian terakhir qala hadatsana Adam. Adam ibn Iyas wa Abu Iyas ismu Abdurrahman. Qala hadatsana Israil wa Israil ibn Yunus ibn Amr ibn Abdullah As-Sabi'i. An Abi Ishaq wa Abu Ishaq As-Sabi'i. Jad Israel, kakeknya Israel. Ana bin Yazid al-Khatmi qala hadatsana Bara ibn Azib wa huwa ghairu kadhub qala kunna nusalli khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qala sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna dhahra hatta yad'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu al-ard. Dari Abdullah bin Yazid al-Khatmi, beliau mengatakan telah meriwayatkan kepada kami sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dan beliau ghairu kadhib, bukanlah orang yang pendusta. Namanya Al-Bara bin Azib seorang yang shadiq, thiqah, orang jujur dan terpercaya khabarnya. Dan semua sahabat qudul, dan semuanya thiqat. Al-Bara bin Azib mengatakan kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sami Allahu liman hamidah, dan para sahabat bangkit i'tidal dari rukunya, kata Al-Bara, lam yahni ahadun minna dhahra, tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya. Itu turun untuk sujud hatta yada'an Nabi SAW jabhatul ard, sampai Nabi meletakkan keningnya di atas tempat sujudnya di bumi. Dan ini sekali lagi sunnah bagi para makmum. Ketika i'tidal, ia tidak turun untuk sujud sampai melihat imamnya sujud, meletakkan keningnya di tempat sujudnya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan faedah di syarah bab yang ke-133 berkaitan dengan sujud. Wa naqadu mundir ijma' sahabah ala anna la yujzi as-sujud ala al-anfi wahda. Kata Ibnu Mundir rahimahullah ta'ala, atau Ibnu Mundir menukil ijma' para sahabat bahwasanya ketika sujud itu tidak mencukupi hanya menempelkan hidungnya saja tanpa menempelkan keningnya. Tadi sudah disebutkan anggota pertama untuk sujud adalah jabhah, dan Nabi mengisyaratkan ke hidungnya, menunjukkan hidung dan kening itu harus nempel di tempat sujud. Sekarang kalau yang nempelnya itu hidungnya saja, karena nanti dinukil ijma atau tadi ijma sahabat bahwasanya tidak sah sujudnya, la yujzi. Wadara jumhuri la'anna yujzi al-jabbah wahdaha. Wani Auza'i wa Ahmad Ishaq wa Ibn Habib bin al-Malikiyah wa ghairihim an yajma'uhuma wa qawlu Syafi'i, qawlu Syafi'i aydha. Kemudian bagaimana katanya kalau hanya menempel keningnya saja dan tidak menempel hidungnya, apakah yujzi atau tidak? Kalau jumhur kata yujzi, mencukupi. Sekalipun tentunya yang afdal itu menempel kening dan hidungnya. Sesuai yang lainnya harus dua-duanya, tidak mencukupi hidungnya saja, yaitu bil ijma, sebagaimana pula tidak mencukupi hanya keningnya saja. Misalnya kalau jumhur, kalau keningnya menempel kata yujzi, kalau hidungnya maka bil ijma, la yujzi. Ijma as-sahabah. Bab sujud al-anf, bab yang ke-64, sujud al-anf dengan menempelkan hidung di tempat sujud. Kenapa disebutkan secara khusus? Karena dalam hadis Nabi SAW beliau tidak menyebutkan hidung ketika beliau memerintahkan para sahabatnya untuk sujud pada 7 anggota tubuh. Beliau mengatakan al-jabhah, yang pertama adalah kening. Akan tetapi bersama itu beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidungnya, maka hidung dia termasuk anggota sujud bersama kening. Qala hadatsana Mu'allab bin Asad qala hadatsana Wahid an Abdullah bin Tawus an Abi Ibn Abbas رضي الله عنه مقام قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 عظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين ولمكت ثيابا والشعر. Sama dengan di sini pertama yang tadi kita di bab sebelumnya, ini saja tambahan. وأشار بيده على أنفه, ketika dia mengatakan aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota sujud atau anggota tubuh, yang pertama al-jabha, dan beliau mengisyaratkan ke hidungnya, menunjukkan jabha itu kening dan hidung termasuk anggota sujud yang harus ditempelkan di tempat sujud ketika seseorang sujud di dalam sholatnya. Kemudian materi kita di kitab Al-Jami' Sahih wa Risalah Sahihain, kita masih berada di pembahasan kitab al-iman, bab al-iman bil qadar. Qala al-Imam al-Bazzar rahimahullah ta'ala kama fi kashf al-asrar. Al-Bazzar, akhi Imad, nasmu. Hadis. أحسنت أحمد بن أحمد البزي رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن مثنى أبو سلمة الدكي قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا محمد بن زيد سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى عن هشام وهشام حسان الأزدي وهو من أثبت الناس في ابن سيرين عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطنها. قال بزار لنا لم رواه عن هشام إلا حمادا ولا عنه إلا عبد الرحمن. Kata Bazzar rahimahullah ta'ala, aku tidak mengetahui yang mengatakan hadis ini dari Hisham ibn Hasan kecuali Hammad ibn Zaid. Dan tidak ada yang mengatakan dari Hammad ibn Zaid kecuali Abdurrahman ibn Mubarak. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, hadha hadithun sahih. Rijal sahih, Muhammad ibn Zaid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyqi man saqiya fi batni ummi." Orang yang celaka adalah orang yang celaka tatkala masih di perut ibunya. "Wa sa'id man sa'ida fi batni." Dan orang yang bahagia adalah orang yang bahagia tatkala masih di perut ibunya. Maknanya as-sa'adah wa syaqawah, kebahagiaan dan kesengsaraan itu telah ditetapkan untuk manusia sebelum mereka dilahirkan. Tatkala mereka masih berada di rahim ibunya sudah ditetapkan keadaan mereka, apakah akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara, menjadi seorang yang sa'id atau yang syaqi. Dan ini sama dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang kita hafal bersama. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Inna ahadakum yujmi'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi malak, fayanfukhu fihi ruh, fayuktabu atau fayu'maru bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap manusia yujmu'u khalqu fi batni ummi 40 nutfah, perkembangannya di 40 hari pertama itu berupa nutfah, tercampuran air mani ayah dan ibunya. Kemudian yakunu alaqatan mithla dhalik, 40 hari berikutnya berubah nutfah tersebut menjadi alaqah, itu menjadi gumpalan darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian 40 hari berikutnya gumpalan tersebut berubah menjadi gumpalan daging. Dan setelah berlalu 120 hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikatnya. Dan malaikat tersebut diperintahkan untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Dan pada saat itu ditulis untuk janin tersebut rizkinya, amalannya, ajalnya. Kemudian juga syaqiyun aw sa'id, apakah dia itu sengsara dalam hidupnya aw sa'id, atau dia akan menjadi orang yang bahagia dalam hidupnya. Nah, ini wajib kita imani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkannya. Sekarang kita hidup sedang menjalani ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin bisa merubah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. dan tidak mungkin bisa keluar dari apa yang telah Allah tetapkan. Kewajiban kita hanyalah berdoa dan berikhtiar agar kita mendapatkan kebahagiaan. Dan tidak boleh kita berpangku tangan dan bersandar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis Ali yang sering kita sebutkan, terkala Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu min al-jannah wa min an-nar." Tidak ada seorang pun dari kalian yang telah ditetapkan baginya tempatnya kelak di kiamat, di surga atau di neraka. Sebagai sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau natakil ala kitabina, wahai Rasulullah, tidakkah kita bersandar dengan apa yang Allah tetapkan?" Maka Nabi mengatakan, "I'malu fakulun miyassarun imukhulqalah." Beramalah. Janganlah kalian bersandar. Karena kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan untuk kita. I'malu. Beramalah. Fakulun miyassarun imukhulqalah. Setiap orang akan dimudahkan dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Sebutkan dengan rinci dan lainnya, fa'inkan bin ahli sa'adah, fasayyassaru lahu amal ahli sa'adah. Seandainya dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang bahagia, maka akan dimudahkan baginya amalan-amalan orang yang bahagia untuk orang tersebut. Wa'inkan bin ahli syakawah, fasayyassaru alihi amal ahli syakawah. Dan seandainya Allah telah takdirkan dia menjadi ahli syakawah, maka akan dijadikan baginya amalan-amalan ahli syakawah. Jadi kita beramal dan kita berupaya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi kita tidak mungkin bisa keluar dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita. Kita akan bisa selamat dari yang namanya keluh kesah. Terlebih lagi putus asa dalam kehidupan ini. Ketika kita ditimpa dengan ujian, ketika kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mengetahui, beriman. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa dihindari. Kewajibannya adalah ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabar menghadapi ujian tersebut dan memohon yang keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita tidak beriman takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa dengan ujian, terkadang dia terjatuh kepada keluh kesah, putus asa, bahkan terkadang mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Ini punya perkara yang tidak terpuji. Seorang mukmin harus beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan banyak faedah-faedah yang lainnya dalam beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika seorang mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Kalau dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan tersebut tidak membawanya menjadi orang yang kibar, orang yang sombong atau bangga diri, terlebih lagi meremehkan orang lain. Karena dia yakin kebaikan yang ada padanya itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan untuknya fadlan minhu wa rahmah. Semata-mata karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jadikan kebaikan tersebut sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia syukur nikmat tersebut. Ini sekali lagi keutamaan yang sangat besar. Wajib bagi kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Asy-syaqi man syaqiya fi batni ummi wa sa'id man sa'ida fi batni ummi. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.